menjelang di waktu senja. Sinar lembayu merata, tenang hatiku tertawa. Nanti bintang bercahaya. Di sana semuanya berdendang, bernyanyi merindukan sang bulan. Ku ingin menghampiri mereka bersama. Dengan si